Baik. Barakallahu fikum. Masih sebelum lihat kitab. Unduru ilayya wala tanduru ila kutubikum. Nisfas sa' kamud. Likulli miskinin nisfas sa'. Kam. Berapa mud? Hah? Kemana kemarin? Nama anta? Muddaini. Izan. Kam talas asa' kam muddan? Sitta. Sitta. Amdad. Tayyib itu berhitung namanya. Barakallahu fikum. Hal anta hal humila hadha sahabi ila an-nabi aw an-nabi alladhi marra bihi ayyuhuma sahih? Apakah orang itu dibawa kepada nabi atau nabi kebetulan melewati beliau? Ka'ab Ibni Ujarah. Dua-duanya. Kok bisa? Dua kejadian di satu waktu, dua tempat satu waktu. Bisa fotokopi orangnya. Oke. Baik. Ada wal jama' bainahuma. Karena fi riwayah humila ilaihi wa fi riwayah marra bihi. Dalam satu riwayat nabi yang melewati. Dalam riwayat lain, orang itu dibawa kepada Nabi. Padahal kejadiannya satu, orangnya satu. Tidak mungkin di dua tempat. Nah, ini bertentangan. Ternyata para ulama menyatakan tidak bertentangan antara keduanya. Karena awalnya Nabi melewati. Kemudian Nabi menyatakan bawa dia kemari. Fahumila ilaihi. Maka dibawalah orang tersebut kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. أنت هذه الثلاثة من الفدية على الترتيب أو على التخيير فيه خلاف أيهما صحيح أيهما الراجح على التخيير أو على الترتيب وإن كان على الترتيب فماذا ترتيب الأول والثاني والثالث ala takhir. Idan la yahtaj ila jawab tsani. Enggak perlu diurutkan berarti. Bebas. Walaupun punya kambing, ya boleh. Untuk berpuasa saja 3 hari, kambingnya untuk makan sendiri begitu. Hah? Madza taqul anta? Ala takhir. Sawa'an bi sawa'. Famadza ajabtuma? Ala man yaqul bi lafdhil hadits? A'indaka syat, apakah engkau punya kambing? Atau disebutkan di sini atajidu syatan, apakah engkau punya seekor kambing? Dijawab tidak punya. Kalau begitu puasa 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin. Fakaifal jawab, Nabi mengatakan kambing dulu. Cari kambing. Kamu punya kambing enggak? Enggak punya. Kalau enggak punya, berarti puasa 3 hari atau beri makan orang miskin. Lafdul ayah wa ba'dul ahadith yadul ala takhir. Mal ayah? Ayat apa? Ayat yang mana? Anta sa'idhu. Bantu dia. Kamu berdua. As'alukuma. Hah? Ayat mana? Faman? Faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hadhihi al-aya ayaya. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Bal dzakarahu Allah an-nusuk fil akhir. Bahkan disebutnya di belakang. Dan masing-masing dengan au. wa harfu athfin bi waw yadullu ala madha? Ala tartib wa ala takhir? Ha? Ala takhir. Puasa atau sedekah atau sembelih. Hadza yadullu ala takhir. Sadaqta. Ajabta bi jawabin sahih. Taibul hadis, hadis yang mana yang menunjukkan takhir? Jayid. Hadis yang kedua, wa fi riwayatin an yut'ima faraqan baina sittati masakin aw yuhdi syatan aw yusuma sanata ayyam. Ini juga pakai au. Yang maknanya silahkan pilih ini atau ini atau itu. Bahkan di sini nusuk disebut yang keberapa? Yang kedua. Yut'im faraqan baina sittat masakin aw yuhdi syatan aw yusumu thalathata ayyam. Tayyib. Qultuma anna hadha ikhtilaf al-ulama, sahih? Fanaqra al-an tahqiq at-takhir fil kaffarah. Kita bahas sekarang tentang masalah tahqiq, penelitian tentang masalah takhir dalam masalah kafarah. Apakah benar jawaban tadi? Mungkin ada orang yang berkata, saya tengah-tengah. Saya tidak berpendapat takhir, tidak berpendapat tartib. Tapi saya berpendapat ala zahiril hadis, kalau ada kambing, kambing. Kalau enggak ada, boleh milih. Lafaz hadis yang mana? Hadis yang pertama. Atajidu syaitan, apakah engkau punya kambing? Enggak punya. Kalau gitu puasa atau beri makan. Puasa atau beri makan, takhir. Tetapi setelah syaitan. Taib naqra. Zahirul hadis alladhi ma'ana yufidu taqdim syah. Tampak dari hadis ini memberikan faedah diutamakannya atau didahulukannya menyembelih seekor kambing. Fa in lam yajidha, kalau tidak didapati, fa huwa mukhayyar, maka dia punya pilihan. Fa in lam yajidha, kalau tidak mendapati seekor kambing, fa huwa mukhayyar, maka dia punya dua pilihan. Bainas siyami wal it'am, dia boleh puasa, boleh pula memberi makan. Ammal ayah, tetapi adapun ayat, wa baqiyatur riwayat, dan sisa riwayat-riwayat hadis yang lain, fatufidu takhir baina thalatha, maka memberikan takhir antara tiga perkara. Puasa, memberi makan, atau menyembelih. Wa minha ma rawahu al-Bukhari an Abdurrahman ibn Abi Layla. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman ibn Abi Layla dari Ka'ab ibn Ujarah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala la'allahu adaka hawamuka, bisa jadi mengganggu kamu, menyusahkan kamu, hawam yang ada padamu. Hawam adalah binatang-binatang pengganggu, itu disebut hawam. Taib. Qala na'am. Sahabat yang mulia Ka'ab ibn Ujrah berkata, iya. Faqala Rasulullah SAW, ihlik ra'sak. Ini dalam riwayat Bukhari. Ihlik ra'sa. Walhamdulillah, lafdul hadis bilafdil hadis yashrah ba'duha ba'da. Alfaz al-hadis tashrah ba'duha ba'dan. Lafaz-lafaz hadis itu saling menerangkan. Lafaz-lafaz hadis saling menerangkan. Maka di sini kita melihat dengan jelas ihlik ra'sa. Mungkin yang di pertama lafaz yang kita hafal tidak ada kalimat ihlik ra'sak. Yang kedua juga enggak ada. Tetapi mafhum dari keduanya bahwa dia disuruh mencukur rambutnya tidak mengapa dengan membayar fidyah. ternyata dalam lafaz Bukhari sangat jelas sekali disebutkan ihliq ra'sak, cukurlah rambutmu, wasum salasata ayyam, dan puasalah 3 hari, au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin, awin nus awin suk syatan, atau sembelihlah 1 ekor kambing. Ala takhir au la tertib, Naam, ala takhir, dengan au ala takhir. Fahadha wa amsaluhu, hadis yang seperti ini dan yang semisalnya, sarihun fit takhir, sangat jelas sekali menunjukkan pilihan. Silakan cukur rambutmu, kemudian berpuasalah, atau beri makan, atau sembelih 1 ekor kambing. Waqad jama'al ulama'u bainaha, maka para ulama telah menjamak antara semua riwayat-riwayat tadi, digabungkan. Faqala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar, qaddama syah isyaratan ila tarjih at-tartib. Kata Ibn Abdul Bar, didahulukannya kambing adalah menunjukkan tertib. Atajidu syatan, apakah engkau punya kambing? Nabi bertanya seperti itu dulu. Ini terlihat jelas menunjukkan dirajihkannya kambing di atas yang lain. La ila ijabih, tetapi bukan harus. Tidak mengapa dengan berpuasa 3 hari, tidak mengapa dengan memberi makan 6 orang miskin. Tetapi kalau engkau punya kambing, menyembelih 1 ekor kambing lebih bagus. Ini jamak man? Jamaknya siapa? Ibn Abdul Barr, sahibut tamhid, rahimahullahu ta'ala. Berarti anjuran saja, bahwa lebih utama menyembelih 1 ekor kambing kalau ada. Qala An-Nawawi, sedangkan An-Nawawi rahimahullah, salah satu tokoh besar dari madzhab Imam Syafi'i, qala, beliau berkata, qasada bisu'alihi anisyah an yukhbirahu in kana indahu syah. Kata An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya seperti itu bertujuan, bermaksud, qasada bermaksud, sebagai isyarat ila tarjih tertib, sebagai isyarat bahwa tertib dengan 1 ekor kambing lebih dulu itu lebih rajih, lebih dianjurkan. An yukhbirahu in kana indahu syah, agar dia memberitahu dulu punya kambing atau tidak. Fa huwa mukhayyar baina thalatha, dia punya pilihan 3 perkara, boleh menyembelih, boleh puasa, boleh pula memberi makan. La annahu la yujzi ma'a wujudiha ghayraha, bukan berarti kalau dia punya kambing berarti tidak boleh puasa atau tidak boleh beri makan, bukan. Tetapi hanya sekedar bertanya, punyakah engkau 1 ekor kambing? Dijawab tidak. Kalau gitu puasa atau memberi makan. Wa qala ba'dhum, yang sebagian lain berkata, innahu afta'u fisyah ijtihadan. Wa ba'da dhalika nazalatil ayah fit takhir. Bahwasanya beliau memfatwakan 1 ekor kambing lebih dulu, itu ijtihad dari beliau alaihi salatu wassalam sebelum turun ayat. Ketika turun ayat, Allah memberikan kebebasan untuk memilih di antara 3. Boleh menyembelih, boleh berpuasa, boleh pula memberi makan 6 orang miskin. Wa ba'da dhalika nazalat al-ayat fit takhir baina salata. Wa yu'ayyid hadha al-qaul, dan yang mendukung pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Ma'qil dari Ka'ab ibn Ujrah. Qala atajidu syatan, qultu la. Fanazalat hadhihi al-ayah. Apakah engkau punya 1 ekor kambing? Dia menjawab tidak. Maka turunlah ayat. Ayatnya berkata, kalau kalian dalam keadaan sakit, in kuntum mardha aw bihi adam min ra'sihi, maka silahkan, kata Allah. Fidyat, silahkan memberi makan atau memberi atau berpuasa atau nusuk. Min siyamin au sadaqatin au nusuk. Seakan-akan atau bukan seakan-akan, menunjukkan dari hadis ini bahwa Nabi berbicara dulu kemudian baru turun ayat. Baik. Wal ahaditsul warida fi hadzal ma'na waradat min tariq Abdurrahman ibn Abi Layla. Dan hadis-hadis yang tersebut ini yang semakna dengan ini diriwayatkan atau tersebut dari jalan Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Ka'ab ibn Ujrah. Wa min tariq Abdullah ibn Ma'qil, dari Ka'ab juga. Wa marwiya min tariq Abdurrahman muwafiq li makna al-ayah. Adapun yang diriwayatkan dari jalan Abdurrahman ibn Abi Layla, maka mencocoki ayat, langsung takhir. Silakan engkau berpuasa atau memberi makan atau menyembelih. Yaitu ifadat at-takhir baina salata. Semua hadis-hadis dari Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Ka'ab ibn Ujrah, semuanya sama mencocoki ayat, yaitu ala takhir baina salata. Diberikan pilihan tiga perkara. Wa ma warada min tariq Abdullah ibn Ma'qil, adapun dari jalan riwayat Abdullah ibn Ma'qil, yufidu tertib, atau dengan bahasa lain didahulukan menyembelih. Adapun antara puasa dengan memberi makan, tetap diberikan pilihan. Walihada fa inna ibn Hazm sahibul muhalla hakama ala riwayat Abdullah bil ittirab. Oleh karena itu Ibn Hazm menghukumi riwayat Abdullah ibn Abi Layla dengan ittirab, hadis yang muttarib. Mengapa dikatakan muttarib? Karena tidak sesuai dengan lafaz hadis dari jalan Ibn Ma'qil, Abdullah Ibn Ma'qil. Padahal kejadiannya satu, kejadiannya sama, kok bisa berbeda? Yang ini alat takhir, kau ini mengatakan apakah engkau punya kambing? Kalau enggak punya, baru turun ke puasa, baru turun ke memberi makan. Maka ini ada ittirab, ada kegoncangan. Wa qala fi tariq Abdurrahman hadza akmal al ahadith. Terbalik, afwan, yang dianggap mutarib hadis Abdullah ibn Ma'qil, bukan hadis Abdurrahman. Hadis Abdurrahman hadza akmal al ahadith wa abyanuha, sedangkan hadis Abdurrahman ada yang paling lengkap dari hadis-hadis dan paling jelas, kata Ibn Hazm. Wa antum ta'rifuna Ibn Hazm annahu min min adh-dhahiriyah, termasuk ahli dhahir rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Walladhi ara anna ma dhahaba ilayhi Abu Muhammad huwa ahsan jam'in. Kita bicara ittirab itu kalau tidak bisa dijamak. Kita bicara goncang hadisnya kalau tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar untuk mengakurkan dua hadis. Tetapi kalau ada solusi untuk mengakurkan dua hadis tadi, atau dua makna hadis, karena hadisnya bukan dua, banyak, tapi dua makna. Makna takhir dan makna tertib. Baru kembali kepada i'tirab. Maka kata beliau, kata penulis, yang saya lihat, wallahu ta'ala a'lam, apa makna ara di sini? Jadi hati-hati, kalimat aro bisa bermakna melihat, bisa bermakna memperhatikan, bisa bermakna berpendapat, bisa bermakna menyangka. Di dalam hadisnya, ma kuntu aro al-wajah, ay ma kuntu adhunnu. Tapi sekarang, bukan melihat juga, aro berpendapat. Aku berpendapat. Annama dhahaba ilaihi Abu Muhammad huwa ahsan jama'. Aku melihat bahwa apa yang dipegang oleh Abu Muhammad adalah yang paling bagus dalam menjama'. Li'annal qussata wahidah. Karena kisahnya satu, maka harus diakurkan antara keduanya. Fala yumkin an yaqa' fiha illa sifatun wahidah. Maka tidak mungkin untuk bisa terjadi kecuali dengan satu sifat. Gak mungkin dua sifat. Satu kejadian, Nabi berbicara, tapi ada takhir, ada tertib. Mungkin apa gak mungkin? Gak mungkin. Berarti harus ada yang lebih rajih dari keduanya. Fala yumkinul jama' illa bihadha. Maka tidak mungkin bisa dikumpulkan kecuali dengan menyatakan bahwa yang satu bermasalah. Abu Muhammad siapa? Hah? Siapa Muhammad? Itu yang terakhir, Ibnu Hazm. Walihada qala Ibnu Hajar, oleh karena itu Ibnu Hajar berkata, wa akram ma waqaftu alaih min turuqi hadithil bab ila tasrih ma akhrajahu Abu Dawud min tariq Asy-Sya'bi an Ibni Abi Layla an Ka'ab Ibni Ujrah anna Nabi SAW qala in syi'ta fansuk syatan wa in syi'ta fasum thalathata ayyam wa in syi'ta fa'at'im wa riwayatu Malik fil Muwatta ay dhalika fa'altu ayya dhalika fa'alta ajza wallahu alam ayya dhalika fa'alta yang manapun kau lakukan sah ajza yani mujzi istilah para fuqaha untuk menunjukkan sah. Berarti mana yang rajih? Takhir atau tertib? Takhir. Dengan berapa alasan? Alasan pertama al-ayah. Alasan kedua ba'du al-fatil hadis. Alasan ketiga nah jamaknya An-Nawawi dengan Ibn Abdul Barr. Apa itu jamaknya beliau? Dia mukhayyar, tidak menunjukkan tertib, tetapi kalau ada kambing, kambing lebih bagus. Bukan berarti tidak boleh. Kata beliau, kata mereka-mereka ini menyatakan bukan berarti dilarang. La ila ijabihi, bukan wajib kambing kalau punya. Kalau punya kambing pun dia memilih puasa enggak apa-apa. Bukan wajib, bukan harus. Sebaiknya kamu. Ini alasan ketiga. Alasan keempat. Abu Muhammad Ibn Hazm. Yang menyatakan. Ini satu kejadian. Tidak mungkin Nabi berbicara. Dua jenis pembicaraan. Iya kan? Karena satu kejadian. Ucapannya pasti satu. Maka harus diterjih. Mana yang benar lafadnya. Ternyata lafad yang lebih benar adalah takhir. Dari sekian banyak. Tetapi lafadznya yang bukan takhir ini dikatakan muttarib, goncang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, karena hadis Abdullah ibn Ma'qil yang dikatakan muttarib adalah yang kalimat atajidu syatan, apakah kau punya kambing ila akhirnya. Ini dikatakan riwayatnya kalah kesahihannya dengan yang lain. Yang lafadznya lafadz takhir. Intaha mulakhasan. Bab hormat Mekah. Bab tentang kesucian Mekah. Hari apa ini? Ayu yawmin hadha. Hah? Arbi'a. Ayu syahrin hadha. Hah? Sya'ban. Baki kam yawman Ramadan? Tis'ata ayyam, sah? Hah? Baik. Hadis yang ke 214 supaya dihafal. An Abi Syuraih Khuwailid Ibni Amr Al-Khuzai Al-Adawi dari Bani Adi, mengingatkan pada siapa Bani Adi? Umar bin Khattab Syahid. Anahu qala li Amr Ibni Sa'id Ibni Al-As وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر an yasfika biha daman wa la ya'dida biha syajaratan fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum wa inma adina li rasulihi sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al yawma ka hurmatiha bil amsi falyuballighu ash-shahidul ghaib faqila li abi shuraih ma qala laka amr qala ana a'lamu bidhalika minka ya aba shuraih innal harama la yu'idu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bikharabatin al kharaba bil kha al mu'jama wal ra al muhmala qila al khiyana wa qila al baliyah wa qila at tuhma wa asluha fi sarqatil ibil qala sya'ir wal kharibul lis yuhibbul khariba. Mana titik dari lafadznya? Ada fil matan? Belum. Termasuk mana di atas? Ila ainal matan. An yasfika biha daman bi kasri fa wa dhammiha al harawi. Sudah enggak? Ada yang pegang matan? Masuk di mana? Baik. Sampai sini. Sampai kalimat yuhibbul khariba. Adahul matan. Tahfadzun hadzal hadis ma'a muqaddimatihi wa mu'akhiratihi in lam tahfad ghadan fa ba'da ghadin wa in lam tahfad ba'da ghadin fa ba'da yawmaini ba'da thalathata ayyam aw yawm al-ithnain. Sahih? Ghadan yawm al-khamis wa ba'da yawm al-khamis yawm al-jum'ah utlah wa ba'da yawm al-jum'ah yawm al-sabat ma indana dars hadis wa ba'da dhalik yawm al-ahad idhan yawm al-ithnain. Masyaallah, tawil. طيب